السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki jalan ketaatan, menapaki jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja pertemuan 114. Dan seperti biasa akan kita tambahkan beberapa penjelasan di dalam kitab At-Tazhib yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Di kesempatan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita mulai pembahasan tentang Al-Qadha Al-Aqdiyah, Kitabul Aqdiyah Wasyahadat, pembahasan tentang peradilan dan juga saksi. Kita sudah sampaikan definisinya, lalu dalil-dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Begitupun kita sudah mempelajari tentang syarat-syarat seseorang yang akan diangkat menjadi seorang qadhi, lalu dan poin-poin yang lain yang sudah kita bacakan di kesempatan yang lalu. Kali ini Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibnul Husain Ibnul Ahmad Al-Isfahani akan melanjutkan penjelasannya, masih terkait dengan peradilan. Yustahabbu ayyajlisa fi wasatil balad. Seorang qadi, seorang yang ditunjuk untuk menyelesaikan al-khusumah, pertikaian atau perselisihan di antara masyarakat, yustahabbu, dianjurkan atasnya untuk duduk di tengah-tengah satu kota. Ya, di tengah-tengah satu kota. Jadi ketika ada seseorang yang ditunjuk menjadi qadi atau menjadi hakim, hendaknya dia memilih satu tempat yang terbuka, satu tempat yang terlihat oleh semua orang. Dalam istilah Al-Qadi Abi Syuja, fi wasatil balad, di tengah-tengah negeri, fi mawdi'in barizin linnas, yaitu di tempat yang terlihat, ya, tempat yang dapat dijangkau dan terlihat oleh manusia. Sehingga ketika mereka membutuhkan jawaban atas permasalahan mereka, membutuhkan keadilan di dalam perselisihan atau persengketaan yang mereka hadapi, mereka dengan mudah bisa mendapatkan sang qadi, ya, bisa mendapatkan sang hakim di tengah-tengah mereka. Hal ini kata Profesor Dr. Mustafa Dib ay yumkinu at-ta'arrufu alayhi bisuhulah. Tujuannya adalah agar masyarakat mampu mengenali mereka dengan mudah. Jadi mengenali para qadi dan para hakim dengan mudah. Baik untuk penduduk yang tinggal di negeri tersebut ataupun orang yang datang, ya, pendatang, gharib, orang yang datang dari negeri yang jauh. Wala hajibalahu, dan hendaknya tidak ada penghalangnya. Ya, tidak ada penghalangnya. Artinya harus di tempat yang terbuka, di mana setiap orang bisa datang, mengadukan permasalahannya, tempatnya mudah dijangkau, bisa diakses semua orang, dan tidak ada hijabnya, tidak ada penghalangnya, ya, kecuali tentunya kalau kaitannya dengan masalah-masalah teknis. Misalnya untuk mengatur antrian, itu tidak masalah. Tetapi kalau tidak ada antrian, tidak ada masalah teknis, dia malah tinggal di gedung di lantai 7 misalnya, di lantai 8, di mana masyarakat tidak dengan mudah mengakses qadi tersebut atau hakim tersebut, ini tidak boleh. Ya. Berdasarkan sebuah riwayat, apa yang diriwayatkan oleh Abu Maryam Al-Azdi radhiyallahu ta'ala anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين. Kata Rasulullah, barang siapa yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau diberikan kedudukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengurus urusan orang Islam, barang siapa yang diberikan jabatan atau kedudukan oleh Allah untuk mengurus perkara orang-orang Islam, fahtajaba duna hajatihim, dia malah menutup dirinya, duna hajatihim, di dalam melayani masyarakat, wa khullatihim, dan kebutuhan-kebutuhan mereka, ihtajaballahu anhu duna hajatihi, maka Allah akan menutup dirinya dari orang tersebut, ya, dari meminta kebutuhan dan hajatnya. Jadi ini ancaman. Apabila seseorang diberikan kedudukan, diberikan jabatan, diberikan amanah, lalu dia menutup dirinya sehingga masyarakat tidak memiliki kemudahan dalam mendatangi orang tersebut. Aksesnya sulit. Protokolnya sangat, menyulitkan, sangat rumit sekali. Di mana masyarakat tidak bisa datang. Dan ini tercela. Tercela. Apa konsekuensinya? Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan menutup dirinya. Sebagai balasannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup dirinya atas orang tersebut, ya, ketika dia meminta hajat dan keperluan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Tentunya ini sekali lagi kalau tidak ada kendala teknis. Tetapi kalau ada kendala-kendala yang sifatnya teknis, misalnya kenyamanan ketika seseorang mengadukan permasalahannya, sehingga dibuat aturan yang masuk misalnya tidak lebih dari 3 orang untuk memastikan kenyamanan di tempat peradilan dan lain sebagainya, maka itu tidak masalah. Ya, tetapi kalau tidak ada alasan yang syar'i, tidak ada alasan yang dibenarkan, kemudian sang qadi atau sang hakim atau yang diberikan amanah untuk menyelesaikan persengketaan menutup diri dari masyarakat, tentunya ini adalah perbuatan yang tercela, bahkan diancam Allah akan menutup dirinya dari orang-orang tersebut. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, jadi seorang qadi hendaknya dia memilih tempat di tengah-tengah negeri. Ya, tentunya setiap negeri ada qadinya. Di Jakarta ada qadinya, di Bogor ada qadinya. Hendaknya dia menempati posisi di tengah-tengah negeri. Fi makanin bariz. Di tempat yang terlihat oleh semua orang. Mudah untuk diakses, mudah untuk didatangi, wala hajiba lahu, dan hendaknya dia tidak apa namanya menutup dirinya dari masyarakat. Lalu dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala, wala yaqudu lil qada'i fil masjid, wala yaqud. Hendaknya sang qadi tidak duduk di masjid di dalam memutuskan perkara. Jadi yang paling bagus, yang paling utama, masjid tidak dijadikan sebagai tempat qada, sebagai tempat peradilan. Kenapa kok seperti itu? Mari kita lihat alasan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Kata beliau, "Saunan lahu anis siyahi wal lagti wal khusumat." Hal ini kenapa tidak boleh? Untuk melindungi masjid dari teriakan-teriakan, dari kemarahan-kemarahan, dari perselisihan dan persengketaan. Masjid tempat beribadah. Tidak pantas ada orang yang masuk ke masjid lalu menjerit-jerit, lalu berteriak, lalu bertengkar, lalu berselisih. Itu tidak sepantasnya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, kata Allah. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus menjaga karomah, kemuliaan masjid, hurmatul masajid, tuhfaz. Kehormatan masjid itu harus dijaga. Ya, oleh karenanya tidak dianjurkan membuat ruang peradilan di dalam masjid. Tidak boleh. Karena itu bisa menodai kehormatan masjid. Akan ada orang yang berteriak. Barangkali akan ada yang mencela. Akan ada yang meninggikan suara. Akan terjadi perselisihan khusumah. Dan terkadang yang diperselisihkannya masalah-masalah dunia. Apakah pantas dilakukan di masjid? Tentunya tidak pantas. Oleh karenanya Al-Qadi Abi Syuja berkata, wala yaq'udu lil qada'i fil masjid. Dan seorang qadi atau hakim tidak duduk di masjid ketika dia sedang apa namanya melakukan peradilan. Tetapi hendaknya mencari tempat yang lain selain daripada masjid. Begitupun kata beliau di antara alasan kenapa masjid tidak boleh dijadikan sebagai tempat peradilan, karena ada kondisi di mana sang hakim harus menghadirkan saksi. Dan saksi itu bermacam-macam. Terkadang anak-anak, terkadang wanita, dan wanitanya kadang sedang nifas, atau sedang haid, atau sedang istihadhah, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, masjid tidak semestinya dijadikan tempat sebagai apa namanya peradilan, memutuskan perselisihan atau persengketaan yang terjadi di antara masyarakat. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja melanjutkan penjelasannya, wa yusawwiya bainal khasmaini fi thalathati asya. Dan hendaknya qadi menyamakan hak orang-orang yang berselisih, baik terdakwa ataupun yang mendakwa. Hendaknya qadi atau hakim menyamakan terdakwa dan yang mendakwa di dalam tiga hal. Yang pertama, fil majlis, di dalam tempat duduk harus sama. Jangan sampai karena yang berselisih adalah seorang pejabat dengan orang biasa, pejabat diberikan kursi yang nyaman. Sedangkan orang biasa duduk kursi plastik misalnya. Tidak bisa seperti itu. Harus disamakan di dalam tempat duduk. Yang kedua, wal lafz, ya, disamakan di dalam apa, lafaznya, ucapannya, perkataannya sama, durasi berbicaranya sama, kesempatan berbicaranya sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Dan yang ketiga adalah fil-lahzi, fil-lahzi. Hendaknya hakim atau qadi menyamaratakan perhatian dan pandangan. Jadi jangan sampai melihat kepada apa namanya terdakwa terus, terdakwa tidak pernah dilihat misalnya. Tidak boleh seperti itu. Harus sama dalam tempat duduk, sama dalam kesempatan berbicara, dan sama dengan sama di dalam perhatian. Jadi qadi atau hakim harus memberikan perhatian yang sama kepada orang-orang yang terlibat di dalam perselisihan. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manibtuliya bil qada'i bainan nas, barang siapa yang diuji, ya, diuji berupa jabatan untuk mengadili manusia. Barang siapa yang diuji oleh Allah dalam bentuk jabatan untuk mengadili manusia, falya'dil bainahum, maka hendaknya dia bersikap adil kepada mereka, fi lahzihi wa isyaratihi wa maq'adihi, hendaknya adil di dalam pandangan matanya, adil di dalam memberikan isyarat kepada mereka, dan adil di dalam memberikan tempat duduk ketika di ruang sidang. Jadi jangan sampai ketika kepada orang yang kaya, cara menunjuknya dengan orang bilang dengan jempol. Tapi ketika dengan orang yang miskin dengan telunjuk begini. Ya, itu harus sama. Cara kita memandang sama. Kesempatan berbicara sama. Kita berbicara dengan mereka juga sama. Ya. Lalu tempat duduknya pun sama. Lalu dikatakan di sini, wala yarfa'na sawtahu ala ahadil khasmaini, dan tidak boleh seorang qadi atau hakim mengangkat suaranya kepada salah satu orang yang berselisih. Ma la yarfa'u ala al-akhar, ya, selama dia tidak mengangkatnya untuk yang lain. Artinya kalau giliran ke terdakwa suaranya keras, giliran ke yang mendakwa tidak keras, atau sebaliknya, itu tidak boleh. Harus ada keadilan, harus bisa menghadirkan keadilan bahkan kepada orang yang mungkin disangkakan melakukan satu perbuatan. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Poin yang selanjutnya kata beliau, wala yajuzu an yaqbala al-hadiyata min ahli amalihi. Dan seorang qadi tidak boleh menerima hadiah, menerima gratifikasi. Seorang qadi tidak boleh menerima hadiah min ahli amalihi, dari orang-orang yang sedang dia tangani kasusnya. Jadi seorang qadi tidak boleh, tidak pantas, tidak selayaknya dia menerima hadiah dari orang-orang yang sedang dia proses kasusnya. Ya, baik yang apa namanya, yang mendakwa ataupun yang terdakwa. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wal aslu fi hadza, adapun dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'mala 'amilan Rasulullah mempekerjakan seorang amil. Amil bahasa kita juga, amil zakat. Rasul memperkerjakan seorang amil. Faja'ahul amilu hina faraga min amalihi. Hina faraga min amalihi. Maka amil yang ditugaskan mengumpulkan zakat itu datang menemui Nabi setelah tugasnya selesai. Maka dia berkata, ya Rasulullah, hadza lakum wa hadza uhdiyali. Ini zakat yang aku kumpulkan, sedangkan yang ini hadiah untukku. Jadi ketika si amil ini mengumpulkan zakat, masyarakat membayar zakat, tapi ada di antara mereka yang memberikan hadiah untuk si amil, untuk pekerja, orang yang diberikan amanah untuk menarik zakat. Faqala lahu, maka Nabi berkata, afala qa'atta fi baiti abika wa ummika fanazarta. Coba-coba, kamu duduk aja di rumah ibu kamu, di rumah bapak kamu, lalu kamu cermati, kamu lihat, apakah akan ada yang memberikan kamu hadiah? Tadi kamu datang kepadaku, kata Rasulullah, lalu berkata, ini harta zakat, sedangkan ini hadiah untukku dari masyarakat. Afala qa'atta fi baiti abika au ummik? Kenapa kamu tidak duduk saja di rumah bapak atau ibumu? Duduk di situ, kamu lihat, ada enggak yang memberikan hadiah? Itu pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qama, lalu beliau bangkit, Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu beliau mengucapkan syahadat, lalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata, amma ba'd. Ya amma ba'd. Fama balul amil nasta'miluhu. Aneh memang, kata beliau, ada orang yang kita pekerjakan sebagai amil, lalu dia datang kepada kita sambil berkata, ini adalah tugas kami, ya, harta zakat ini yang telah kami kerjakan. Wa hadza uhdiyali, adapun yang ini hadiah untukku. Ya. Afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi fa nazara hal yuhdiya lahu am la. Kenapa dia tidak coba duduk saja di rumah bapaknya atau ibunya, lalu dia perhatikan, dia cermati, apakah dia akan mendapatkan hadiah tersebut. Fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tangannya. Tidaklah seseorang memakan harta yang bukan haknya, kecuali dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi menggendong harta tersebut. Wa in kana ba'irun, wa in kana ba'iran, ja'a bihi lahu rugha'un. Apabila yang dahulu dia ambil adalah berupa unta, maka unta itu akan dia bawa pada hari kiamat di atas pundaknya, dan unta itu pun bersuara. Ya. Untanya akan bunyi, akan bersuara. Dan apabila yang dia ambil itu adalah baqarah, yaitu sapi, maka dia akan datang pada hari kiamat khuar, dalam kondisi bersuara. Suara sapi, sapinya akan berbunyi bersuara. Wa in kana syah ja'a biha tay'ur tay'ar, dan kalau yang diambil adalah kambing, maka kambing itu akan berteriak-teriak kelak pada hari kiamat. Faqad ballagtu, sesungguhnya aku telah menyampaikannya kepada kalian, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tentunya hadis ini menunjukkan apabila seseorang diberikan amanah, jabatan, kedudukan, pekerjaan, dia tidak bisa mendapatkan hadiah. Ya. Apalagi kalau dari orang yang sedang dia apakan? Yang sedang dia urus perkaranya. Ini sangat berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Lalu dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala, lalu dikatakan di sini, wa hadza, dan hal ini, larangan ini terkait dengan idza kanat mimman lahu indahu khusumah. Kalau hadiahnya berasal dari orang yang berperkara, ada perkaranya. ay qadiyatun yunzur fiha, atau dia sedang mengurus apa namanya satu permasalahan. Au mimman lam tusbaq lahu adatun fi ihdaihi, atau hadiah itu berasal dari orang yang sebelumnya tidak pernah memberikan dia hadiah, tiba-tiba saja memberikan hadiah, ya. Jadi sebelum dia diangkat jadi hakim tidak pernah memberikan hadiah. Setelah resmi diangkat jadi hakim, tiba-tiba banyak orang yang datang memberikan hadiah. Itu tidak boleh. Lalu bagaimana seandainya yang memberikan hadiah adalah orang-orang yang memang sejak lama sudah sering memberikan hadiah, bahkan mereka bertukar hadiah. Dikatakan di sini, fa in kanat mimman lahu adatun fi ihdaihi, apabila hadiah itu berasal dari orang yang memang punya kebiasaan saling memberikan hadiah, wa laisa lahu khusumatun indahu, dan yang memberi hadiah tidak punya kasus, jazalahu qabuluha, maka diperbolehkan untuk menerima hadiah tersebut, in lam yazid fiha anil mu'tad kumman au kaifan, selama tidak melebihi hadiah yang biasa diberikan, baik jumlahnya atau yang lain sebagainya. Fa in zada fiha nazar au nuzir, kalau ternyata lebih dari hadiah-hadiah sebelumnya dilihat. Fa in kanat ziyadatun laha atharun zahirun lam tuqbal, kalau pertambahannya luar biasa maka tidak diterima. Wa illa kubilat, tapi kalau pertambahannya sedikit sederhana maka itu tidak masalah. Lalu kata Profesor Dr. Mustafa Dib, wal afdalu, dan yang paling bagus, yang paling utama, adamul qabuli mutlaqan, hendaknya tidak menerima sama sekali, ya, li'annahu ab'adu anit tuhmati wasaddan lidzari'ah, karena ini akan menjauhkan sang qadi, sang hakim, dari tuduhan-tuduhan, dan ini bisa sebagai bentuk saddan lidzari'ah, yaitu menutup pintu-pintu yang mengantarkan kita kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in qabalaha falyustahabbu lahu an yukafi'a 'alaiha. Tetapi kalaupun dia tetap menerimanya, hendaknya dia membalas pemberian tersebut. Jadi saling memberikan hadiah, bukan satu arah. Ya. Kalaupun dikatakan ini kan tidak ada kaitan dengan perkara, lalu ini yang memberikan hadiah, memang sebelum saya diangkat jadi qadhi biasa memberikan saya hadiah. Ya, mengirimkan saya hadiah biasa, dan setelah saya jadi qadhi ya hadiahnya pun masih seperti itu, seperti biasa. Maka disunnahkan, dianjurkan sang qadhi membalas hadiah tersebut. Jadi saling memberikan hadiah, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai. Lalu dikatakan di sini, wa mimma yanbagil intibahu ilaihi, di antara perkara yang harus kita perhatikan, annal kalama fil hadiyati idza lam yakun hunaka qasdun zahirun, pembahasan tentang hadiah ini kalau tidak ada maksud yang zahir, tidak ada kepentingan yang jelas. Fa in kanat biqasdin aw yahkumu bighairi haq, tetapi kalau seseorang memberikan hadiah dengan niat, memang niat dia ingin memenangkan perkara, atau dia ingin membatalkan hukuman, ingin memenangkan perkara atau ingin membatalkan hukuman, au liyamtani'a minal hukmi bil haq, atau memalingkan hakim dari keputusan yang benar, fahiya rishwatun, maka yang seperti itu disebut dengan rishwah, ya, wahiya minal kabair, dan rishwah itu diantara dosa yang besar. Maka sang qadi dianggap telah melakukan perbuatan dosa, dan sebagaimana orang yang memberikan telah melakukan dosa. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qal, la'ana Rasulullah ar-rashi wal murtashi fil hukm. Rasulullah melaknat yang menyogok dan yang disogok di dalam peradilan. Nauzubillah, ya. Itu yang sering kita dengar hari ini. Ya, terlalu sering kita dengar hari ini. Kasih uang habis perkara. Kasih uang habis perkara. Ini penyakit yang sangat bahaya, yang merusak keadilan di satu negeri. Dan masyarakat kalau sudah hilang keadilan, akan muncul banyak kejahatan. Akan muncul banyak tindak kriminalitas. Karena apa? Banyak ketidakadilan. Ya banyak ketidakadilan. Maka Rasulullah berkata, sahabat Abu Hurairah berkata, la'ana Rasulullah ar-rashi wal-murtashi fil hukm. Allah melaknat orang yang menyogok dan disogok di dalam masalah peradilan. Dalam riwayat Imam Abu Daud At-Tirmidzi dari Abdullah ibn Amr berkata, la'ana Rasulullah ar-rashi wal-murtashi. Rasul melaknat yang menyogok dan yang disogok. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, dalam riwayat Ibnu Majah berkata, Rasulullah la'anallahu ala ar-rashi wal-murtashi. Allah akan melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Baik, dalam riwayat yang lain Imam Ahmad meriwayatkan dari Thauban radhiyallahu ta'ala an, la'ana Rasulullah ar-rashi wal-murtashi war-ra'ish, yakni alladhi yamshi bainahuma. Allah melaknat yang menyogok dan disogok dan makelar. Yang menjadi perantara antara yang menyogok dan disogok. Dilaknat semuanya. Mengerikan. Laknat. Dijauhkan dari rahmat. Dijauhkan dari ampunan. Tidak ada lagi kebahagiaan. Ketika kita hidup di bawah laknat Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya hendaknya kita berhati-hati. Apalagi masalah peradilan. Ya masalah peradilan. Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian berbuat adil dan ihsan. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin. Kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Mesin susu kedelai plus pemasak gas MKS SKD 200 dari Maxindo. Ambil peluang usaha produksi minuman sehat susu kedelai dengan produksi yang lebih praktis dan pastinya menguntungkan. Dengan fitur 2-in-1 yang membuat produksi jadi lebih efisien, mengekstrak dari sari kedelai sekaligus memasak hingga jadi produk susu kedelai siap minum. Dengan fitur dan keunggulan, output yang besar sehingga mendukung produksi yang lebih cepat dalam skala besar. High temperature steam yang membuat proses pemasakan lebih cepat, sekaligus mencegah protein dan nutrisi dari susu kedelai tetap terjaga. Dilengkapi dengan sistem pengisian air yang praktis, pengoperasian tidak berisik, operasional praktis hanya dengan sekali kerja. Bodi dari material stainless steel yang kokoh dan food grade. Kapasitas produksi hingga 40 liter dalam 30 menit secara kontinu. Hemat energi, investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum teman-teman. Kutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidah. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustaz, dan lainnya. Terus, Abi. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Mari kita sedaya sampun diparingi dening Allah kepinginan hijrah niku. Nugroho dumateng kita sehingga kita tansah saged beribadah kanthi istiqomah. Nggih, nek jenengan ditampa sabar. Pacoban saking Allah Subhanahu wa taala, insyaallah niku dados kafarat nggih kesalahan lan dosa. Ning nek jenengan ngrutu, wah kebian-bian rasido-rasido wae. Gusti Allah ijane piye ra? Naudzubillah min dzalik. Mesin cetak bubble Boba Pearl tipe MKS TPC304 dari Maxindo. Untuk kebutuhan mencetak Boba Pearl dari bahan tapioka pada usaha minuman bubble drink, Thai tea, dan aneka minuman populer lainnya, memproduksi bubble secara mudah, cepat, dan berkualitas. Dengan fitur dan keunggulan, desain mesin yang elegan, terbuat dari material bahan yang kokoh, awet, serta higienis, mudah digunakan. Selain Boba Pearl, dapat juga digunakan untuk pembuatan herbal. Ukuran cetakan bubble standar sebesar 8 mm, memproduksi hingga kapasitas 15 kg per jam secara kontinu. Praktis hanya dengan sekali proses, konsumsi listrik lebih hemat, mudah dibersihkan, telah banyak digunakan pada brand minuman populer di Indonesia. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali membuka dua layanan. Layanan telepon 0812-1998-1555, dan Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat atau WhatsApp di 0812-9345-5676. Sepertinya sudah ada penelepon yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Coba kita sapa. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nasution. Silakan Bapak, dari ya. Solo. Iya, betul. Bapak, dengan Bapak? Pak Seno. Pak Seno, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nasution. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Semoga sehat. Ustaz, saya mau ada ganjil sedikit yang minggu lalu sudah kami tanyakan. Nah, karena betul-betul kami itu sekarang masih betul-betul suasananya masih duka. Dalam sujud terakhir, kan paling dekat lah hambanya dengan Allah itu kan pas sujud terakhir atau pas sujud lah, baik sujud awal maupun sujud terakhir. Nah, kalau pas sujud itu kita sijibkan dengan doa Allah Kubafir, istri saya bla bla bla bla, begitu kira-kiranya dibolehkan boleh kan, karena itu kan Allah Kubafir kan juga doa untuk orang yang meninggal maupun orang yang masih sehat gitu. Dan itu kita khususkan, kita batin kita lari kepada Allahumma fir istri saya bla bla bla bla ini. Itu mental itu dulu yang saya tanyakan, karena yang penting sekali karena masih boleh katakan masih susah kita untuk menghilangkan gitu. Baik. Karena ada kebaikan-kebaikan istri saya. Baik. Saya demikian Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Seno di Solo, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran ya, untuk bisa mengikhlaskan kepergian sang istri yang tercinta, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat yang luas untuk beliau yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan sebagai raudhah min riyadil jannah, dan keluarganya yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Tentunya sujud adalah waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka hendaknya dia memperbanyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqaminun ayyustajabulah, maka Allah akan kabulkan apa-apa yang mereka minta ketika mereka sujud. Pertanyaannya, bolehkah kita ketika sujud yang terakhir? Para ulama mengatakan sebenarnya tidak harus di sujud yang terakhir. Bisa di sujud pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu kenapa banyak masyarakat yang menghususkan di sujud yang terakhir? Lebih kepada agar tidak lupa jumlah rakaat. Karena kalau kita doanya di sujud yang kedua atau ketiga misalnya, kemungkinan lupa rakaat itu besar. Oleh karenanya di sujud terakhir agar tidak lupa jumlah rakaat. Bolehkah kita berdoa di dalam sujud kita, Allahumma gfir li fulanin, atau Allahumma gfir li fulanah. Ya Allah ampunilah dosa fulan atau fulanah. Ya berikanlah dia rahmatmu, luaskan kuburmu. Ya, dengan bahasa Indonesia misalnya. Allah alam bisawab, sebagaimana pernah kita bahas, ini adalah perkara yang mukhtalafun bainal ulama, diperselisihkan di antara para ulama. Tapi kalau kita baca pendapat para ulama, pendapat yang paling kuat adalah apa yang dipilih oleh Imam Syafi'i, di mana beliau berkata tidak masalah berdoa bahkan kalaupun tidak menggunakan bahasa Arab di dalam sholat, khususnya dalam sujud. Berdasarkan makna umum yang ditunjukkan oleh sabda Nabi, fa'akthiru fihi minad du'a, fa'akthiru fihi minad du'a, perbanyaklah berdoa. Tidak ada di situ ikatan harus berbahasa Arab. Tapi Nabi menyebutnya umum, fa'akthiru fihi minad du'a, perbanyaklah di dalamnya berdoa. Begitupun perintah berdoa tidak ada yang menggunakan bahasa Arab. Tidak ada yang dibatasi atau diikat oleh bahasa Arab. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila mereka berdoa. Ya. Jadi banyak ayat-ayat seperti itu yang tidak ada batasannya, tidak ada apa namanya, tidak ada ikatannya, tetapi umum perintahnya adalah berdoa. Maka dikembalikan ke hukum asal bahwa doa itu boleh dengan semua bahasa, baik di dalam sholat ketika sujud ataupun terlebih lagi di luar sholat. Dan tentunya tidak hanya dengan hati, bahkan dengan lisan, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah penghasilan seorang pengacara itu halal atau haram? Terus apakah sama dengan konsultan hukum? Kita kesulitan untuk menjawab pertanyaan ini bagi saya. Faktornya adalah karena memang kita tidak menemukan satu kenyataan yang ideal. Satu kenyataan yang ideal. Arti dari kenyataan yang ideal adalah bahwa kita diperintahkan untuk menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, di pertemuan sebelumnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala misalnya berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaknya kalian memutuskan hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Bima anzalallah. Dengan apa yang Allah turunkan. Ya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Kalau kalian menyelesaikan perselisihan hukum di antara manusia, hukumilah dengan adil. Ya, inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Ya. Oleh karenanya kata para ulama, hukum asalnya harus dipahami dulu kewajiban menjalankan hukum Allah. Tapi kan Ustaz, realitanya tidak seperti itu. Yang dipakai adalah buku dari Belanda misalnya, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya sudah. Dalam kondisi ini ya kita bertakwa semampu kita. Berarti kita biarkan saja orang-orang itu mengurus masalah itu, ya tidak juga. Kata para ulama, kalau memang darurat, ya darurat kita mempelajari hukum itu untuk membela umat Islam yang terjebak di dalam peradilan tersebut atau di dalam pengadilan, maka tidak masalah untuk sekedar menjaga kemaslahatan umat Islam. Umat Islam butuh legalitas. Umat Islam butuh legalitas tanah, legalitas yayasan. Dan kalau nggak ada itu nggak berjalan. Televisi, radio, lembaga pendidikan. Kalau tidak ada ahli hukum tidak bisa. Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang dengannya tidak sempurna sesuatu yang wajib, maka dia menjadi wajib. Tapi dengan kadar tertentu. Ya, dengan kadar tertentu, artinya ketika pun kita harus masuk ke sana, kita niat untuk menegakkan keadilan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Ada penelpon yang akan masuk, nanti setelah ini akan saya sambung lagi sedikit. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Ya, saya ada dua pertanyaan tapi hampir mirip Ustaz. Baik. Tentang makanan, Jadi kan kita sepakati bersama Ustaz bahwasanya anggur cio, anggur itu kan haram ya untuk penyedap makanan. Baik. Nah, yang saya tanyakan, jadi setiap saya dulu saya tidak seperti ini Ustaz. Saya setiap mau beli nasi goreng, saya kepikirnya jangan-jangan ada anggur cionya nih. Bahkan saya memiliki pikiran jangan-jangan nasi goreng di seluruh tempat saya ini haram semua Ustaz. Kalau saya misalnya tanya ke orangnya, mas ini pakai anggur, ini bisa ribut Ustaz, bisa tengkar di sana Ustaz. Yang saya tanyakan, apakah saya harus tanyakan penjual nasi setiap goreng atau saya harus tolak-tolak Ustaz ke anunya? Soalnya rata-rata di sini kan nasi goreng sudah mansur di kalangan masyarakat, biasanya itu makanan yang halal, yang murah. Artinya hampir sudah banyak di sini nasi goreng Ustaz. Pertanyaan yang kedua Ustaz. Halo. Iya silakan Pak. Pertanyaan yang kedua kan ketika saya membuka telur Ustaz, kan istilahnya ada telur yang sudah rusak, ada merah-merahnya Ustaz, yang sudah tercampur darah, kan itu kan haram dimakan Ustaz. Kalau misalnya saya juga begitu Ustaz, saya di atas keraguan Ustaz ketika buka, ini kayaknya ada merah-merahnya, ini tumbuhnya dari mana merah-merahnya. Kalau saya lihat orang jual martabak telur, buka pasang, tanpa harus tolak-tolak Ustaz sama. Nah, orang-orang lain juga mungkin tanpa tolak-tolak, saya ini ketakutan Ustaz, lihat lagi merah dibuang, lihat lagi dibuang, sampai satu telur pun harus banyak yang jadi korban Ustaz. Ini bagaimana Ustaz cara menghilangkannya Ustaz? Assalamualaikum. Baik, barakallah. Barakallah hamba Allah di Jawa Timur. Allah alam bisab. Yang pertama ya, masalah bahan-bahan yang memang sudah jelas keharamannya, sudah muncul fatwa dari MUI tentang keharaman satu apa bumbu masakan ataupun berbentuk kecap dan lain sebagainya, tentunya kita tidak boleh mengkonsumsinya ya. Lalu bagaimana ketika muncul was-was jangan-jangan semua nasi goreng yang ada di Indonesia menggunakan bahan itu? Tentunya tidak seperti itu pemahamannya. Jadi perkara yang sifatnya makanan, minuman, itu hukum asalnya halal. Jadi kita harus berpegang kepada hukum asal, Pak. Hukum asal ya. Itu namanya dalam istilah ilmu usulul fiqh, dikenal dengan al-istishab atau al-bara'atul asliyah. Ya, al-istishab, al-au, al-bara'atul asliyah. Yaitu bahwa hukum asal, makanan dan minuman itu suci dan halal. Itu hukum asalnya. Terlebih kalau yang memasaknya adalah seorang muslim. Ya, terlebih yang memasaknya seorang muslim. Artinya ketika kita sedang membeli nasi goreng, lalu kita lihat sang kokinya, juru masaknya sedang menuangkan bumbu, saya rasa kita bisa memperhatikan, oh itu kecap, oh itu minyak ikan, oh itu garam, oh itu penyedap rasa misalnya, oh itu ayamnya, oh itu baksonya dan lain sebagainya. Dan hukum asalnya segala sesuatu itu halal. Ya. Dan sesuatu yang haram itu dia sesuatu yang sedikit, tidak banyak. Ya, ada yang haram seperti tadi sesuatu yang tercampur dengan khamr, dengan zat yang haram, daging babi dan lain sebagainya. Tetapi ketika pedagangnya adalah seorang muslim, lalu yang kita makan pun zatnya hukum asalnya halal, maka hukum asalnya kembalikan ke yang halal. Kecuali kalau Bapak membeli nasi goreng di Singapura atau membeli nasi goreng di daerah yang memang muslim minoritas, ya tentunya kita harus berhati-hati. Tapi kalau di negeri-negeri yang mayoritas kaum muslimin, ya kita cukup melihat bahan apa yang dipakai, setelah itu kita ya sudah kembalikan ke hukum asal. Tapi kan ada kemungkinan Allah tidak membebani kita atas sesuatu yang terperinci yang tidak kita ketahui. Oleh karenanya kita menghukumi sesuatu yang zahir di mata kita. Adapun di rumah dia mencampur kecap dengan bahan ini, bahan itu. Enggak ada yang tahu. Dan itu memang bukan beban hukum. Kita dibebankan hukum sesuatu yang kita ketahui. Kita tahu itu haram, ya tinggalkan. Ya tapi kalau zahirnya adalah halal, dan ternyata di dalamnya haram misalnya tanpa sepengetahuan kita, apakah kita berdosa? Tidak. Walaupun kita dituntut untuk berhati-hati. Tapi kehati-hatian itu kalau tanpa tidak dibangun dengan apa namanya indikasi atau dalil atau qarinah ya indikator-indikator, itu khawatir masuk ke dalam kategori was-was. Ya jangan sampai malah kita jatuh ke dalam kategori was-was. Lalu bagaimana cara menghilangkan was-was ya? Enggak ada masalah kita bertanya, kok itu ada botol warnanya seperti bahan ini, bahan itu? Ya bertanya, Pak, ini minyak ikan atau apa? Oh, ini bahan ini. Oh, itu enggak boleh. Enggak jadi belikan begitu. Itu jelas, Pak, ya. Jadi dalam masalah makanan, minuman, transaksi muamalah dan masalah dunia secara umum itu hukum asalnya mubah. Dan dia tidak sesuatu yang sabit diyakinin, sesuatu yang hukumnya mubah dengan yakin, dia tidak menjadi haram kecuali dengan sesuatu yang yakin. Nasi goreng hukum asalnya halal, apalagi di Indonesia. Maka tetapnya hukum nasi goreng itu halal dengan yakin tidak batal hanya sekedar dengan sesuatu yang sifatnya prasangka. Begitupun masalah telur, ya, masalah telur, titik merah dalam telur. Apakah itu secara otomatis haram? Belum tentu juga. Kalau menurut saya ya, karena titik merah itu harus dijelaskan apa itu titik merah. Ya, apa itu titik merah? Kalau dikatakan titik merah itu hanyalah apa namanya semacam zat tertentu yang ada di dalam telur, maka hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Ya. Walaupun seandainya telurnya apa namanya istilahnya ya, terlihat ada titik. Kalau kita beli telur ayam kampung ya khususnya ya, kalau ayam negeri kan memang tidak bisa dierami. Tapi kalau telur ayam kampung itu kan ada cikal bakal anak ayam di situ. Apakah itu boleh? Bukan anak ayam dalam arti sudah jadi makhluk ya, tapi titik putih yang menjadi apa namanya? Istilahnya apa, embrio atau apalah itu istilahnya ya, yang kalau seandainya dierami dia akan berubah menjadi anak. Itu enggak ada masalah. Ya, itu enggak ada masalah kecuali kalau sudah berbentuk hewan ya yang mati itu bangkai. Itu jatuhnya bangkai. Dan juga nanti belum lagi yang haram itu kata para ulama adalah daman masfuha, yaitu darah yang mengalir. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, au apa? Daman masfuha, dam yang memancar yang mengalir. Adapun darah yang menempel di daging, misalnya kita membakar sate, orang bilang supaya tidak bau itu jangan dicuci, tetapi apa namanya langsung saja setelah kita potong itu, potong langsung dibakar, itu nggak ada masalah. Yang menempel itu dimaafkan dalam Islam, ya darah yang menempel itu dimaafkan, menempel di daging, ya. Atau kalau kita mohon maaf makan ayam, kadang kita buka di bagian tertentu, di bagian apa, sambungan antara tulang dengan tulang, kalau dibuka trek, ada seperti darah yang sedikit. Itu Allah alam bisawab dimaafkan. Allah alam bisawab. Ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, kembali tadi ke masalah peradilan ya, pengacara. Ya. Jadi hukum asalnya ya tadi, kita tidak dalam kondisi yang ideal, di mana tidak dijalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita lepas diri. Karena banyak sesuatu yang sifatnya kemaslahatan kaum muslimin harus diperjuangkan lewat jalur tersebut. Harus diperjuangkan lewat jalur tersebut. Ya sudah, hukumnya hukum darurat saja. Artinya kita memperjuangkan apa-apa yang menjadi kebutuhan umat Islam. Jangan sampai ada kriminalisasi para ulama misalnya. Jangan sampai ada yayasan-yayasan yang ditutup karena tidak memiliki apa namanya izin. Jangan sampai ada tanah-tanah yang harusnya sudah wakaf tapi tidak bersertifikat sehingga menjadi sengketa. Ini penting dan ini ranahnya semua ranah hukum. Oleh karenanya masuk ke sana untuk menjaga kemaslahatan umat Islam ya silahkan. Sebagai sesuatu yang sifatnya darurat. Karena kalau tidak dilakukan, maka kemaslahatan umat menjadi hilang. Oleh karenanya, kita mendapatkan dalam sejarah, saudara-saudaraku sekalian, ketika baginda Rasulullah dan para sahabat hendak umroh dalam di tahun Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, itu orang-orang musyrik tidak membolehkan Rasul dan para sahabat masuk kota Mekah. Tidak diperbolehkan. Singkat cerita, dibatalkan umrohnya, tahallul, padahal saat itu sudah ihram, sudah pakai kain ihram, lalu dibuatlah perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu juru tulisnya adalah Ali radhiyallahu ta'ala an, juru rundingnya ya Nabi Muhammad dengan utusan Quraisy, salah satunya Suhail bin Amr. apa yang terjadi? Nabi berkata, tulislah, inilah perjanjian antara Rasulullah, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Maka ditulis oleh Ali Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang musyrik berkata, saya enggak kenal Rahman dan Rahim. Saya tidak kenal Rahman dan Rahim. Tulis Bismikallahumma. Ini orang-orang musyrik memaksakan aturan mereka kepada Nabi. Lalu Nabi berkata, ya sudah, ganti Bismillahirrahmanirrahim menjadi Bismikallahumma. Lalu ditulis, inilah peraturan, inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemimpin Quraisy Fulan bin Fulan. Orang musyrik kembali protes. Jangan tulis Rasulullah. Kalau kami yakin kamu Rasul, kami sudah beriman sejak dulu. Tulis, inilah perjanjian antara Muhammad ibnu Abdullah. Maka Rasul berkata, ya sudah ganti Muhammad ibnu Abdullah. Artinya ada kondisi-kondisi tidak normal. Kondisi-kondisi tidak normal. Di mana saat itu, ya saat itu kita harus apa namanya mengalah. Ya selama tentunya bukan menghalalkan yang haram. Selama tidak mengharamkan yang halal. Ya tetapi untuk apa? Memperkecil madarat dan untuk meraih maslahat yang lebih besar. Allah alam bisab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ummi dari Padang. Apa saja amal yang benar dikerjakan di bulan Syakban? Bagaimana hukum puasa nisfu Syakban? Syukran atas penjelasan. Memperbanyak puasa. Rasulullah kata Ummul Mukminin Aisyah, tidak pernah berpuasa sebanyak di bulan Syakban. Maka perbanyaklah bulan Syakban. Perbanyaklah puasa di bulan Syakban. Begitupun perbanyak membaca Quran di bulan Syakban, agar ketika kita masuk Ramadan, ya sudah tinggal melanjutkan saja. Ya, memperbanyak amal-amal soleh ya, di bulan Syakban. Secara khusus adalah puasa. Allah alam bissawab. Pertanyaan ketiga, Assalamualaikum Abu Yusuf di Tegal. Bagaimana hukumnya istri puasa sunnah tidak diizinkan oleh suami? Jangan puasa. Kalau suami, karena barangkali suami punya kebutuhan atas istrinya. Ya, sedangkan taat kepada suami wajib. Puasa sunnah. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari siapa, di mana? Hamba Allah, silahkan. Dari hamba Allah, Jawa Timur. Silahkan, hamba Allah. Barakallahu fiik. Allah ibarik fiik. Ini ya, nak mau tanya tentang titipan ini, Ustaz. Baik. Anak mau tanya hamil di luar nikah begitu, Ustaz. Apakah kalau nikah ulang itu atau apa ada hadis yang sahih atau ada ayat, Ustaz? Ada yang mengatakan harus nikah ulang begitu, Ustaz. Baik. Setelah anak itu lahir begitu, Ustaz. Baik, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullah. Allahu'alam bissawab. Kalau kita baca dalam kitab fikih, memang ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ya harus diulang nikahnya karena dianggap tidak sah dalam kondisi hamil. Ya tidak boleh menanam di atas tanaman orang lain. Ya tetapi sebagian ulama mengatakan kalau memang dia menikah dengan pasangan zinahnya dan mereka telah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka menyadari kesalahannya, lalu mereka melakukan akad nikah, ya, maka tidak perlu diulang ketika anaknya lahir. Dan ini pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, dan pendapat dari banyak ulama, dan itu yang dipakai di Indonesia. Yang dipakai di Indonesia, di KHI, kompilasi hukum Islam, yang berlaku di pengadilan-pengadilan agama, itu tidak diulang. Ya, dan itu dasarnya adalah pendapatnya Imam Syafi'i, dengan syarat kedua pasangan zinah ini sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahannya dan mereka menikah dengan apa namanya, dengan menyempurnakan syarat-syarat atau rukun-rukun menikah. Hanya saja si anak itu tetap tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya, artinya dia bukan anaknya yang syar'i, ya. Artinya kalau secara hukum syariat dinisbatkan kepada ibunya. Kalau dia anak itu wanita, ayah biologis itu tidak sah menjadi wali. Begitupun putus warisan dan lain sebagainya, sebagaimana juga dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Allah alam bisab, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini.